Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita telah membaca penjelasan Al-Muzammil rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Al-Muzammil rahimahullahu taala menyebutkan bahasanya nuzulul Quran ada dua, ibtidaiyun wasababi. Ibtidaiyun adalah yang tidak ada sebab nuzul yang khusus. Dan ini adalah ghalib ayat Al-Quran. Dicontohkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man ahada Allah linata'ana min fadlihi dan sadaqana wa lakunanna minas salihin." Boleh ingatkan, ini adalah ayat terkait dengan penjelasan orang-orang munafikin, hal bagi munafikin. Adapun yang masyhur kisah Sa'labah bin Hatib yang katanya ini sebab turunnya ayat ini adalah dhaif. Yang kedua adalah sababi, yaitu adanya sebab turunnya Al-Quran. Beliau sebutkan tiga di antara sebab. Yang pertama adalah su'alun, artinya pertanyaan kepada Rasul, kemudian Allah menjawab. Contohnya, yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa waqtu lin-nasi wal hajj. Di dalam syarah sudah disampaikan, beliau tenangkan memilih ayat ini karena ingin menjelaskan ucapan Ahlul Balaghah yang mereka beri contoh uslubul hakim dengan ayat ini. Kata mereka, para sahabat bertanya tentang masalah kenapa hilal muncul kecil dulu baru besar, namun Allah menjawab dengan hikmah. Kata beliau rahimahullah, ini tidak benar. Yang benar, para sahabat memang bertanya tentang masalah hikmah, tentang adanya hilal-hilal. Beliau sebutkan juga dalam syarah, ayat ini menunjukkan dua faedah. Faedah pertama di ayat ini menunjukkan isbat ilmillah subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan faedah kedua dari ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu yang dibutuhkan manusia yang belum diterangkan. Ya, mereka juga bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa bebasnya. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu masalah yang dibutuhkan oleh manusia dan belum dijelaskan. para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruku syai'an yahtajuhu an-nas idza lam yubayyin lahum illa sa'alu idza lam yubayyin lahum ihtida'an illa sa'alu. Ketika para sahabat Rasulullah SAW bertanya, di antara bentuk pertanyaan itu ini, para sahabat Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan sesuatu yang belum dijelaskan, padahal itu dibutuhkan. Mereka pasti bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, mereka bertanya kepada Rasul sesuatu yang dibutuhkan manusia dan belum dijelaskan. Ditanyakan. Sahabatu lam yatruku syai'an yahtajuhun nas idza lam yubayyin lahum ibtida'an illa sa'alu. Di antaranya masalah hikmah ahillah. Yang kedua, di antara sebab turunnya Al-Quran, ba au hadithatun waqa'at tahtaju ila bayanin wa tahdhirin. Ada satu peristiwa yang terjadi yang butuh kepada penjelasan dan peringatan. Ada hadithah, ada peristiwa waqa'at yang terjadi tahtaju ila bayanin wa tahdhir, yang butuh kepada penjelasan dan tahdhir, peringatan. Misal contohnya tentang turun ayat Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Walain sa'altahum layakulunna, faidah nahwiyah, layakulunna fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid. Kenapa tidak di mabni al-fathi? Karena di sini nun taukid lam tubashir al-mudhari'. Karena bainahu bainal mudhari' wa bainun taukid itu waw jama'ah. Syarat fil mudhari' mabni ala fathi ketika bertemu dengan taukid adalah al-mubasyarah, bertemu langsung. Kalau di sini bainal mudhari' wa bainun taukid waw jama'ah, sehingga la yakulunna dengan dhamma. Jika kalian bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan berkata innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Al-ayatain, dua ayat yang ada dalam surat Taubah. Syahid, ayat ini nazalata fi rajulin minal munafiqin, keduanya turun pada seorang munafikin. Qala fi ghazwati Tabuk, berkata dalam perang Tabuk, di majlisin, di satu majlis, ma ra'ayna misla qura'ina haula'i arghaba butunan. Dia istihza kepada Rasul dan para sahabatnya, menyatakan kita tidak melihat seperti qurra kita ini. Ini maksudnya para sahabat dan Rasulullah. Arghab butunan, yani awsa' butunan. Argoba butunan, yani ausa'a butunan, yang lebih lebar perutnya. Atas Musa bin rahimahullah ta'ala, wasa'atul batn taqtadi kasratal akal. Perut yang lebar, lebarnya perut berarti menunjukkan hendaki banyak banyak makan. Fal makna, maknanya kata Sumuthaymin rahimahullah, Anna haulai laisa lahum hammun ila butunahum. Ini maksud ucapan dia. An haulai laisa lahum hammun. Pasti mereka-mereka ini, para kuroh kita ini, tidak punya hal yang dipentingkan kecuali butunahum, perut-perut mereka. Menghina Rasulullah dan para sahabatnya, ya, dengan ucapan bahwasanya urusan mereka hanya masalah perut, itu yang mereka pentingkan. Wala akdaba al-sunan, dan tidak ada yang lebih dusta lisannya, ya, dibandingkan kuroh kita ini. Wala ajmana indaliqa, dan tidak ada yang lebih penakut ketika bertemu musuh, ya, dibandingkan kuroh kita ini. Ya, ini yang dia maksud adalah Rasulullah washabahu. Ya, dilecehkan dengan tiga, urusannya hanya masalah perut, paling pendusta, dan paling penakut. Fabal kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah ucapan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala Qur'anu, dan turun Qur'an. Fajaa ar-rajulu ya'tadziru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini pun datang minta udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajibuhu, maka Rasul menjawabnya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Muslimin rahimahullah ta'ala menyebutkan fal munafiqun ahqqu bihadhihi al-awsaf. Ya, justru orang munafikin yang paling berhak untuk mendapat sifat ini. Urusan mereka hanyalah perut. Ya, mereka adalah para pendusta, dan orang-orang yang mereka orang-orang yang pengecut, penakut. Orang munafikun ahqqu bihadhihi al-awsaf. Namun kata beliau rahimahullah ta'ala di ucapan berikutnya, di ucapan lainnya, wasafu biha nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wasafu biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang munafikin yang paling berhak, yang lebih berhak, yang berhak untuk mendapatkan sifat-sifat tadi, tapi mereka justru Ya, mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat ini. Alladzi qala ummatihi, yang padahal Nabi SAW berkata kepada umatnya, bihasbi mri'in. Saya ulangi, bihasbi ibni Adam, luqaimatun yuqimna sulbah. Mereka mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat tadi, di antaranya dengan urusannya hanya masalah perut. Dan pentingkan masalah perut. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada umatnya, bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi ibni Adam, luqaimatun yuqimna sulbah, beberapa suapan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Cukup luqaimat. Ya, suapan-suapan kecil yang yuqimna sulbah. Fa in kana la mahalata. Kalau mesti lebih dari itu, fasulutsun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya itu untuk makanan. Fasulutsun li syarabihi, sepertiga untuk minumnya. Fasulutsun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Itu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang demikian bimbingan kepada umat dituduh dengan tuduhan disebut dengan sifat iya yang jelek orang munafik. Ya, mereka justru yang berhak mendapat julukan seperti itu, sifat seperti itu. Ya, adapun Nabi, kaum muslimin diajarkan oleh nabinya iya adab makan ini, bihasbi ibni Adam luqaimatun yuqimna sulbah. In kana la mahalata wasulusun li ta'amihi wasulusun li syarabihi wasulusun li nafasih. Sehingga diduga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, innahu yughramu ala linsan al-aqlu wa syurbu idha khafa an yata'adza bihi aw khafa tukhmatan yata'adza. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, innahu yuhram ala insan al-aqlu wa syurbu, sesungguhnya diharamkan atas seseorang makan dan minum. Innahu yuhramu ala insan al-aqlu wa syurbu. Kapan diharamkan makan dan minum? Kata beliau, idza khafa an yata'adza bihi, jika dia khawatir akan menyakiti dirinya, mengganggu dirinya, menyakiti dirinya. Apa maksudnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Khawatir perutnya kepenuhan. Jika khawatir perutnya kepenuhan, akhirnya menjadi mengganggu dia, bahkan menjadi sebab penyakit dia, maka diharamkan dia makan. Atau khafa tukhmatan yatadabi, atau khawatir kekenyangan. Kalau bahasa Sunda itu mungkin kemerkaan. Kemerkaan itu orang misalnya udah buka puasa, yang tadinya lapar langsung makan banyak sampai gak bisa ngapain karena saking kenyangan. Kalau di sunnah namanya keberkahan. Sudah akhirnya sakit perut enggak bisa ngapain. Iya. Yuhram al-insan al-aqlu wa syurbu kafan idza khafa an yata'adza bihi. Khawatir justru makan minumnya jadi sebab adza. Atau khafa tuhmatan. Tuhmah tadi kekenyangan. Kekenyangan, kemerkaan, kekenyangan. Ya ta'adza bihi sehingga dia pun akhirnya terganggu, tersakiti dengannya. Ya karena bimbingan Nabi wasulusun lita'amihi wasulusun isyarabihi wasulusun linafasihi. Berikutnya berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala ayat Allah Subhanahu wa taala di atas wa in sa'atahum kulna innama kunna khudu wa na'ab kul abillahi wa yati wa rasulihi kuntum tastahziun ya qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini dalilun dalil ala annal mustahzi'a billahi wa bi ayatihi wa rasulihi kafirun hatta wa illam yaf'alhu ala wajhil jid. Kata beliau, ini dalil al-annal mustahzi'a billah, seorang yang istihza, mengolok-olok Allah, wabi ayati, mengolok-olok ayat-ayat Allah, wa rasuli, mengolok-olok rasul Allah, kafir, dia kafir. Hatta wa illam yaf'alhu ala wajhil jid. Sampai iya, walaupun dia tidak melakukannya dengan serius, walaupun dia melakukannya mengucapnya tidak serius, main-main, tetap dia kafir. Ya, hatta wa illam yafanhu ala wajhil jid. Kemudian yang ketiga yang terakhir dari sebab, kata beliau, jim yang ketiga, ya, sebab nuzul yang dengannya turun Quran, sababi adalah fi'lun waqi'un yahtaju ila ma'rifati hukmihi. Ya, adanya satu perbuatan yang terjadi, yahtaju, yang butuh ila ma'rifati hukmi, yang butuh kepada pengetahuan hukumnya. Ada satu kejadian atau satu perbuatan yang dilakukan sahabat, satu perbuatan sahabat sudah terjadi yang butuh untuk diketahui hukumnya. Misal contohnya, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu sami'un wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Beberapa ayat dalam surat Al-Mujadilah. Apa kejadiannya? Apa perbuatannya? Perbuatannya adalah seorang sahabat melakukan zihar dengan gha' zihar, ya, dengan menyatakan, ya, punggungmu seperti punggung ibuku kepada istrinya. Zihar, menyamakan istri dengan ibu. Zahruki misla zahri ummi. Bagaimana hukumnya zihar? Maka turun, ya, ayat Allah, beberapa ayat yang menerangkan hukum zihar ketika si wanita ini, si istri, datang kepada Rasulullah SAW mengadukan perbuatan suaminya. Ini yang ketiga, adanya satu perbuatan yang butuh kepada pengetahuan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab.